Mitra bisnis, sebagai aparat hukum yang berada dalam posisi terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat, kinerja polisi sering menjadi sorotan. Keberhasilan polisi dalam menangani berbagai kasus besar seringkali tenggelam oleh perilaku sebagian oknum yang memanfaatkan kewenangannya untuk menekan masyarakat yang lemah. Masyarakat bisa melihat, koruptor bisa lepas dan bebas, tapi pencuri sepasang sendal atau pencuri 3 kilo buah coklat langsung dimasukkan penjara. Bahkan ada seorang pria buta huruf yang harus dipenjara karena dianggap menyebabkan kematian istrinya dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Sementara, si penabrak yang menggunakan mobil justru tidak dikenakan hukuman apapun. Tak heran kalau kemudian polisi sering dituduh berpihak pada mereka yang punya uang atau kekuasaan saja. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi hukum Gusti Randa. Mas Gusti, bagaimana pandangan Anda terhadap kinerja kepolisian? Saya mungkin memappingnya ya, sebatas di Jakarta kali ya, karena kita tinggal di Jakarta. Jadi perlu dibedakan bagaimana kinerja di pusat-pusat ibu kota provinsi atau dibandingkan kabupaten. Kalau saya lihat, kepolisian sekarang ini tentu udah lebih maju daripada 5 tahun sebelumnya ya. Misalnya kita melihat bagaimana reserse itu tidak menyeramkan. Bagaimana proses penyidikan BAP misalnya juga tidak lagi memakai unsur kekerasan ya. Lebih profesional polisi dan seterusnya. Dari sisi itu kita bolehlah akui bahwa ada kemajuan yang sangat pesat daripada sebelum-sebelumnya. Tapi seringkali laporan atau pengaduan masyarakat tidak atau lambat ditangani, Pak. Dapat dilanjutkan penyidikannya atau tidak dapat dilanjutkan penyidikannya, ini kadang-kadang terjadi subjektivitas. Ya, ada sebuah laporan yang kita laporkan, ya, berlama-lama, hampir beberapa lama, nggak jelas, terkatung-katung apakah ini dihentikan penyidikannya atau tidak dapat dilanjuti karena kurang bukti dan seterusnya. Paling-paling kita mendapatkan SP2 HP, surat pemberitahuan hasil penyidikan, ya kan? Nah, tetapi bagaimana penyidikan itu fair apa tidak segala macam, tentu ini kita kaitkan dengan namanya Komisi Kepolisian. Nah, Komisi Kepolisian sejauh mana untuk mengawal lembaga kepolisian ini juga sangat-sangat tidak transparan. Kita belum tahu sih hasil dari Komisi Kepolisian itu apa sih tiap tahun itu. Hasilnya apa, kan kita tidak pernah tahu. Seperti itu. Jadi polisi harus seperti apa dong? Harus transparan dong, dikasih tahu. Bahwa ada laporan sekian, ini tidak bisa dilakukan karena A, B, C, D, E. Dan itu harus transparan. Nah, kenapa ini tidak bisa dilanjutkan? Karena alasan A, B, C, D. Mungkin tidak subjektivitas, tapi objektivitas berjalan. Kayak gitu loh. Demikian Gusti Randa dan saya, Rizal Andika.